والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم قال الإمام المفسر رحمه الله الآيات السابقات ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين والمهاجرين والأنصار آيات-آيات yang telah lalu di dalam penyebutan ikatan muwalat kecintaan antara orang-orang beriman dari kalangan muhajirin dan ansar sudah disebutkan. Wahdul ayat ribayan majhim wasawabihim. Ayat ini adalah menjelaskan tentang pujian dan pahala mereka. Walladzina amanu wajahadu, walladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah. Adapun orang-orang yang beriman dan hijrah dan berjihad di jalan Allah. Walladzina awau wa nasaru, orang-orang yang menolong, membantu, mengayomi orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang beriman dari kalangan muhajirin dan ansar. Ulaikal mu'minuna haqqa, mereka adalah orang-orang yang beriman hak. Lianahum sadaqu imanuhum bima qawmu bih min al-hijra wa nusra wa al-mu'alat ba'duhum li ba'd. Mereka jujur di dalam keimanan mereka menegakkan apa yang mereka diperintahkan dari keimanan, dari hijrah, menolong orang-orang yang beriman, al-mu'alat, mencintai orang-orang beriman satu dengan yang lainnya. Jihaduhum, dan jihadnya mereka terhadap musuh-musuh mereka dari kalangan kufar dan munafikin. Lahum maghfirah, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah. Tumha biha sayyi'atuhum, akan dihapus segala kesalahan-kesalahan mereka. Wa tadmahil biha zallatu, zallat ketergelinciran, kekeliruan, kesalahan, dosa akan hancur, diampuni oleh Allah. Bukan hanya itu, ditambah walahum rizqun karim, mereka akan mendapatkan rezeki yang mulia, khair kathir, rezeki yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Rabbul Karim fi jannatin na'im, di dalam surga kelak nanti. Rabbama asala lahu min sawabil mu'ajjal, mungkin kadang mereka akan mendapatkan pahala yang disegerakan, matuqiru bi a'yunihim, yang bisa menyejukkan hati mereka, otot main di kulub, yang membuat tenang hati mereka, jiwa mereka. Kadzalika man jaa ba'da haula al-muhajirin wal ansar, demikian pula orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, iman ittaba'ahum bi ihsan, orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan, fa'aman wa hajar, beriman pada Allah dan hijrah, wajahad dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Fa'ulaika minkum, mereka-mereka yang mengikuti para sahabat dengan ihsan, minkum, dari kalian, bagian kalian, lahum ma lakum wa alaihim wa alaikum, mereka akan mendapatkan apa yang ada di dari diri kalian, wa alaihim wa alaikum, dan masing-masing masalah dosa masing-masing tidak akan menanggung dosa orang lain. Hadir mu'alat al-imaniyah, maka ini adalah mu'alat al-imaniyah, kecintaan iman, keimanan imaniyah satu dengan yang lain. Waqad kana fi awal Islam, dan ini terjadi di awal-awal Islam, laha waqan kabir wa syanan azim, di sini memiliki peristiwa yang besar, keadaan yang besar. Hatta inna Nabi SAW akha bainal muhajirin wal ansar ukhuwa khasa, sampai-sampai Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar secara khusus, saudara khusus, bukan sekedar imaniyah secara keumuman, ghairul ukhuwatul imaniyah al-amah, bukan sekedar secara keumuman saja. Wa hatta kanu yatawarutsan yatawarutsuna biha, sampai-sampai mereka saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang hal itu, ulaikal arham, wa ulul arham, dan ulul arham, kerabat rahim, abang, kakek, abang, adik, sesama rahim, ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah, lebih berhak ya untuk mendapatkan warisan daripada yang lainnya. Wala yarithu illa aqaribuhum min al-asabat wa ashabul hurud, sehingga selain ulul arham ya, kerabat rahim, kasab secara rahim, itu tidak bisa mendapatkan warisan atau mau diwarisi ya, kecuali asobat, sabul furud. Helam ya pun, kalau bukan golongan itu, faqrab qarabat min dawil arham. Ya, bukan orang yang jauh, kerabat karibnya dari rahim, sama rahim, asabnya, keturunannya, arham. Wadalla alaihum hadhihi al-ayat al-karimah, bagaimana ditunjukkan dalam ayat yang mulia ini. Wa qalu fi kitabillahi fi hukmi wa syar'i, di dalam kitab Allah hukumnya dan syariatnya. Inna Allah bi kulli syai'in alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas segala sesuatunya. Artinya ketika para sahabat Muhajirin dan Ansar saling mewariskan, memberikan warisan satu dengan yang lainnya, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya ayat ini, wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Nah, tidak ada yang mewariskan harta kecuali dari kalangan ashabat, ashabul hurud, yang wajib diberikan warisan. Kalau tidak ada, ya ulul arham, bukan orang yang jauh. Inna Allah bikulli syai'in alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Wa minhum ma ya'lamu min ahwalikum allati yajri min syara'i dinina 'alaikum ma yunasibu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan kalian dari syariat agama yang kalian lakukan. Yang pas, yang cocok untuk kalian, Allah Maha mengetahui. Allahul musta'an, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Anfal.